الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب فضيلة الحافظ للقرآن. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهني كلاهما عن أبي عوانة. قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترج ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريح مثل الريحانة مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال: حدثنا حماد ابن خالد قال حدثنا حمام حاء وقال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة في هذا الإسناد مثله، غير أن في حديث حمام بل المنافق الفاجر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan bab ke 144, bab fadilatu hafizil Qur'an, keutamaan penghafal Al-Qur'an. Hadis 1857 dari Abi Musa Al-Ash'ari, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, matalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana matalul uturujjah, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah uturujjah, ريحها طيب وطعمها طيب، aromanya harum dan rasanya enak atau rasanya baik. Dalam riwayat yang lain manis. Wa mathal mu'min alladhi la yaqra al-Qur'an mathal at-tamrah لا ريح لها وطعمها حلو. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, dia tidak memiliki aroma dan rasanya manis. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran مثل الريحانة seperti bunga raihana، ريحها طيب وطعمها مر، aromanya harum baik dan rasanya pahit. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanbalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murun. Dia tidak punya aroma, tapi rasanya pahit. Riwayat berikutnya atau hadis 1858, badal munafiq al-fajir, diganti kata munafiq dengan al-fajir, orang yang fajir, orang yang bermaksiat atau orang yang fasik yang membaca Al-Quran atau yang tidak membaca Al-Quran. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Kenapa penghafal Al-Quran? Karena orang yang menghafal Al-Quran itulah yang akan mengulang-ulang hafalannya. Dialah yang selalu membaca Al-Quran. Maka kita lihat ia membaca, perumpamaan orang mukmin baca Al-Quran seperti buah uturjah. Buah uturjah ini besar seperti jeruk Bali, besar. Ya, aromanya harum, rasanya enak. Maka kalau kita lihat aroma ibarat iman yang ada dalam hati. Ya. Bukan, rasa ibarat iman yang ada di hati. Aroma yang tercium dari luar itu adalah bacaan dan suara orang yang membaca Al-Qur'an. Orang mukmin imannya secara makna dari iman adalah keyakinan dengan hati, dilafazkan dengan lidah, dilakukan, diamalkan dengan anggota tubuh. Tapi pada hakikat iman itu adalah ya, yang ada di hati diwujudkan dengan perbuatan. Orang mukmin iman yang ada di hatinya diibaratkan di sini rasa baik dan rasa manis yang ada di makanan atau di buah tadi. Kemudian bacaan yang dibaca itu adalah bagaikan aroma yang tercium dari buah tersebut. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, imannya ada di hatinya, manis. Karena dia tidak membaca Al-Quran, tidak ada aromanya. Tidak ada kedengaran suaranya karena dia membaca Al-Quran. Sebaliknya orang munafik, dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan Islam. Kekafiran yang dia sembunyikan di hatinya itu adalah pahit. Ya, bacaan Al-Quran yang dibaca, aroma yang keluar. Pada hakikatnya dia adalah rasanya pahit. Hanzalah, dia adalah sebuah buah kecil, batangnya menjalar, ya, sama kita enggak ada. Kalau kulit dia sebesar besar begini aja, bulat, ya, sebesar telur lah, bulat seperti seperti semangka, tapi kecil, hijau. Kalau dimakan rasanya pahit. Kalau dibawa keterjemahan ke kitanya kambing, tapi kan bisa memang bisa dimakan, gitulah. Ya, pario. Dia tidak punya aroma, rasanya pahit. Nah, artinya di sini orang munafik, rasa pahit yang ada tadi ibarat kekufuran yang disembunyikannya, dan kemudian dia tidak juga baca Al-Quran, berarti aroma tidak ada tercium darinya. Maka di sini ya, di dalam bab ini diarahkan kepada keutamaan menghafal Al-Qur'an. Kemudian juga ini adalah bagian dari motivasi kita untuk membaca Al-Qur'an. Orang mukmin mungkin bagi kita, oh saya tidak baca Al-Qur'an, tidak menghafal Al-Qur'an atau tidak hafal Al-Qur'an. Lalu bagaimana? Ya, baca Al-Qur'an dengan tertulis. Ya. Dan ini juga masuk secara umum terhadap hadis ini. Keutamaan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di sini Imam Nawawi mencantumkan yakni keutamaan menghafal Al-Qur'an. Maka menunjukkan kepada kita bahwa orang mukmin ini harus menghafal Al-Qur'an. Orang mukmin harus menghafal Al-Qur'an. باب فضل الله بالقرآن والذي كتبت عن فيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد قال حدثنا أبو عوانة أن قتادة أن ضرارة بن أوفى أن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتقطع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد حاء وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ربيع عن هشام الأسطوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. Ya, bab berikutnya bab 145, babu fadlil mahir bil Quran walladhi yatata'ta'u fihi. Bab keutamaan mahir yang lancar dengan Al-Qur'an dan orang yang tersendat-sendat. Meta ta'afi, tersendat-sendat di dalam Al-Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'an ma'as safaratil kiramil baradah." Yang lancar dengan Al-Qur'an maka bersama as-safarati. Safar, safarah jamak dari safir. Safir yaitu rasul, utusan. Maka safarah berarti rasul. Li'annahum yasfiruna ila an-nasi bi risalatillah. Karena mereka ini datang kepada manusia dengan membawa risalah-risalah Allah. Faqila, ada lagi mengatakan as-safara ay al-katabah, yaitu malaikat-malaikat yang mencatat. Maka as-safara diterjemahkan dengan para malaikat al-kiram yang mulia. Al-bararah yakni al-muti'una. Al-bararah al-muti'una min al-bir wa huwa ta'ah. Yaitu orang-orang al-bararah, orang-orang atau malaikat-malaikat yang taat. Jadi as-safaratul kiramil bararah itu para malaikat yang mulia lagi taat. Jadi orang mahir dengan Quran bersama para malaikat yang mulia yang taat. Apa makna mahir? Mahir adalah al-hadiq, al-kamil al-hifz, alladhi la yatawqaf wa la yashqu alayhi al-qira'ata bijawdati hifzihi wa itqani. Al-mahir adalah hadiq. Hadiq itu lancar, yang sempurna hafalannya, yang tidak berhenti. Ya, berarti mencoro terus saja, lancar sekali. Wala syukku alaihi al-qira'ah, ya, tidak berat baginya bacaannya, tidak tersendat. Disebabkan jauh tadi hifzi, disebabkan oleh bagusnya bacaannya dan mutqinnya hafalannya. Bagusnya hafalannya dan mutqinnya hafalannya. Nah, itu baru mahir. Ini lancar, ya, selancar berarti kalau kita Al-Fatihah alhamdulillah itu mahir. Nah, berarti Al-Qur'an kita harus seperti Al-Fatihah kita. Ya, al-mahir. Lalu walladhi yaqra' al-Qur'an, dan yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alai syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia tersendat-sendat, wa huwa 'alai syaqqun, baginya berat sekali hafalannya, tersendat-sendat, ya, masih ada yang tidak lancar, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Ya, dia mendapatkan dua pahala. Jadi kalau dibawa kepada penghafalan Al-Quran tadi, ada dua. Orang yang lancar hafalannya, tidak berhenti-berhenti, terus saja. Ini mahir. Ini yang paling utama. Tapi jangan kita bersedih hati orang yang hafalan tidak lancar. Oh, kalau hafalan saya tidak lancar, sudah saya enggak mau murojaah. Enggak. Harus kita murojaah, harus murojaah, berusaha untuk lancar. Baik. Bagaimana kalau kita tidak punya hafalan Al-Quran? Sekali lagi, ini juga umum untuk yang membaca Al-Quran. Karena hukum asal orang mukmin ini bisa baca Al-Quran semua. Gitu. Ya, hukum asal punya hafalan. Makanya di antara keutamaan, atau ulama mengatakan harusnya kita menghafal Al-Quran, adalah di antaranya ada hadis di mana dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran itu apa? Sahabat Al-Quran. Ya, sahabat Al-Quran itu apa? Dia selalu berteman dengan Al-Quran. Ya, kalau kita sahabat HP, ya, sahabat Al-Quran, maka dikatakan kepadanya, iqra wa rattil, baca, ya, tertilkan sebagaimana engkau mentertilkannya di dunia. Sesungguhnya tempatmu, posisimu di surga sebatas ayat yang kamu baca. Yani sesuai dengan hafalan kita. Maka Aisyah mengatakan bahwa derajat surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak punya hafalan gimana? Ya, masuk kita dalam surga hafalan cuma satu ayat, dua ayat, ya sudah, berarti derajatnya di bawah. Maka di sini bagi yang kalau makna secara umum, maka kita harus berupaya untuk membaca Al-Quran dengan lancar. Yang belum bisa membaca Al-Quran harus belajar membaca Al-Quran. Ya, harus membaca, harus belajar membaca Al-Quran sampai lancar dengan tajwidnya, bacaan yang bagus. Sudah lancar harus ditingkatkan menjadi menghafal Al-Quran. satu ayat dua ayat aja satu hari, satu bulan sudah 30 atau 60 ayat. Subhanallah. Ya, itu diulang-ulang terus. Orang yang tersendat-sendat bacaannya, ya, dia mendapatkan dua pahala. Mana yang paling banyak pahalanya nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Qala al-qadhi yahtamilu an yakuna ma'na kaunuhum 'an malaika anna lahu fil akhirati manazil yakunu fiha rafiqan lil malaikati as-safarati litisafi bi sifatihim min haml kitabillahi ta'ala. Boleh jadi makna keberadaannya bersama malaikat, yakni masafaratul kiramil barara, orang mahir baca Al-Quran, maka dia dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan taat. Apa maknanya ini? Ya. Boleh jadi maknanya annalahu fil akhirah, bagi dia di akhirat nanti manazil, tempat dan kedudukan. Yakunu fiha rafiqan lil malaikah as-safarah. Bahwasanya di tempat itu dia sebagai teman pendamping para malaikat yang mencatat atau malaikat yang diutus tadi. Kenapa? Kenapa dia jadi teman? Karena orang yang mahir membaca Al-Quran telah memiliki sifat seperti sifatnya para malaikat. Ya, makanya dia berteman, menjadi pendamping karena sifatnya sama. Dari sisi apa? Min hamli kitabillah. Dari sisi membawa Al-Quran. Malaikat Jibril membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penghafal Al-Quran hafalannya Al-Qurannya di dadanya. Ya. Kemana dia? Ada Al-Quran terus karena diulang terus. Makanya dia seperti malaikat yang membawa Al-Quran. Makanya dia dikumpulkan. Nah, dari sisi ini kita juga bisa melihat, makanya dia adalah yang dikatakan mahir di sini adalah penghafal Al-Quran yang lancar, yang mutqin. Nah, berarti ini motivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian qal, dia mengatakan wa yahtamil, mungkin juga maknanya ayyuradu annahu amilun bi'ilmihim wasalikum maslakahum. Boleh jadi maknanya adalah orang yang mengerjakan ilmunya. Karena Al-Quran itu diamalkan. Ya, lalu dia ketahui maknanya, lalu diamalkan. Dan dia meniti jalannya. Jalan dari Al-Quran itu. وَأَمَّا الَّذِي يَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ فِي تِلَاوَتِهِ لِضَعْفِ حِفْظِهِ. Adapun orang yang tersendat-sendat, kita tak terputih-putih, ya, tidak lancar. Kayak tadi mencorong kayak cerek, lancar terus. Kalau ini ya tak tersendat-sendat. Wahwa maknanya wahwa alladhi yataraddad, dia adalah terpatah-patah, ya, ragu-ragu juga bisa maknanya, ragu-ragu di dalam hafalannya, di dalam membacanya, lidhafi hifzihi, karena lemah hafalannya. Falau ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala, ajrun bil qira'ah wa ajrun bitata'ta'ihi fi tilawatihi. Pahala, ya, pahala di dalam membacanya pahala di dalam dia tersendat-sendat ini. Dia berusaha untuk melancarkan. Ada upayanya untuk melancarkan. Itu dapat pahala. Jadi subhanallah, ya, jangan kita merasa sedih. Aduh, kenapa saya tidak lancar juga? Kenapa saya? Ya, untuk melancarkannya adalah mengulang. Tidak lancar satu kali, dua kali. Tidak lancar dua kali, tiga kali. Maka orang dalam penghafalan Al-Quran adalah 1 kali 10 lebih baik daripada 10 kali 1. 1 surat dibaca 10 kali lebih baik daripada 10 surat dibaca 1 kali. Ada teori dalam murojaah mengulangi, ya, misalkan dilancarkan hafalan, diperdengarkan 5 kali atau 10 kali, minimal 5 kali. Maka kita akan bisa merasakan yang sudah hafal tadi diulang 5 kali, 1 kali duduk. Insya Allah hafalan itu akan bertahan, ya, ketimbang hanya baca sekali. Hafalan itu tidak bertahan. Jadi diulang terus, diulang terus. Maka kita yang mengeluh susah untuk menghafal, sudah yang pertama, pikullah barang itu yang ringan. Ada orang kekuatan hafalannya sekali baca 1 halaman selesai, sekali duduk bertahan itu dalam 1 hari, besok masih bisa diulang. Bagi kita enggak, susah 1 ayat 2 ayat itu susah, sudah lancar 2 jam setelah itu hilang lagi. Nah, ini diulang terus, ulang terus, ulang terus, ya, karena memang di antaranya kita tidak terbiasa untuk menghafal Al-Qur'an. Maka perlu pembiasaan. Ya, kalau dibawa kepada pisau, ya. Jadi mato pisau sama di punggung. Ya, sekali asah enggak selesai itu. Harus disasah terus, asah terus, asah terus sampai dia sudah mulai melukai atau merobek. Asal lagi sampai dia tajam betul. Nah, begitu juga orang menghafal 1 surat pertama susah, tapi diusahakan dilancarkan, maka kita akan bisa merasakan pada berikutnya akan sedikit akan mudah. Maka di antara ulama menyuruh menghafal itu adalah 1 ayat, 1 ayat 1 hari menghafal, ya, sekali duduk aja hafal sebentar. Tapi kalau hanya itu yang kita andalkan akan hilang. Terus saja 1 hari itu mungkin 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Nah, nanti besok tambah lagi 1 ayat, ditambah rangkaian 1 ayat 2 ayat diulang, ya, ayat pertama, ayat kedua. Hari ketiga tambah lagi 1 ayat, dirangkai menjadi 3, ya, begitu seterusnya. Maka kita insya Allah, ya, setiap hari dapat hafalan 1 ayat setiap hari. 1 bulan sudah hafal surat Muluk misalkan 30 ayat, ya, daripada tidak coba-coba habis umur hafalan tidak bertambah, malah terkadang berkurang. Baik. Dia mendapatkan 2 pahala, ya, pahala tadi membacanya, pahala masyakkah, kesusahan dia di dalam membaca. Waqala al-qadi wa ghairu min al-ulama, qadi mengatakan asalnya dari ulama, wa laysa ma'nahu alladhi ta'ta'a 'alayhi lahu min al-ajr akthar min al-mahir bihi, bukanlah maknanya bahwa orang yang tersendat-sendat lebih banyak pahalanya daripada orang yang lancar. Kalau gitu saya yang terlambat-lambat aja lah, itu dapat 2 pahala. Yang lancar yang mulu. Balil mahiru afdal aktsara ajran. Malahan yang mahir itu yang lebih afdal, yang lebih banyak pahalanya. Li'annahu ma'as safarah walau ujurun katsirah. Karena dia bersama para malaikat dan dia mendapatkan pahala yang banyak. Walam yadhkur hadhihi al-manzilah li ghairihi. Kedudukan yang seperti ini tidak pernah disebutkan untuk yang lain. Ini adalah khusus untuk penghafal Al-Quran. وَكَيْفَ يُلْحَقُ بِهِ مَنْ لَا يَعْتَنِي بِكِتَابِ اللَّهِ وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ وَكَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ وَرِوَايَتِهِ كَاعْتِنَائِهِ حَتَّى مَهِرَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Lalu bagaimana ya diikutkan orang yang belum memberikan perhatian kepada Al-Qur'an, belum memberikan perhatian kepada hafalannya, itqannya, yaitu kesempurnaan penguasaannya, banyaknya membaca, meriwayatkannya, ya, seperti orang yang betul-betul mahir. Orang yang mahir berarti dia memberikan perhatian, mengulang dan banyak, sering, berarti sering dia membaca. Ya, kata pepatah, lancar kaji, diulang, dia diulang. Ulang terus lancar dia. Pas jalan ditempuh. Maka oleh karena itu mari kita berusaha menghafal Al-Quran dan murojaahnya sampai kita mahir, betul-betul mahir. Ya, tidak ada tersendat-sendat. Tersendat-sendat disebabkan karena hafalan atau mengulangnya jarang. Ya, maka satu kalau seandainya kita sudah punya hafalan yang banyak, satu juz saja satu hari sudah cukup, tapi murojaahnya murojaah yang mahir, yang lancar. Jadi kalau kita mau mengulangi 5 kali ulang satu hari itu, satu juz itu, maka hafalan kita insya Allah bertahan untuk beberapa hari ke depan. Daripada membaca satu hari 5 juz tapi tidak lancar, ya, maka besoknya yang 5 juz yang kita ulang juga tetap tidak lancar. Maka lancarkan dulu, ya, maksimalkan dan itqankan, maka dia akan lancar nanti. Wallahu ta'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.